Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sirah atau biografi dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa sifat yang mulia yang dimiliki oleh Imam Ahmad, di antaranya adalah ar-rifq, al-hilm, wal-anah, sikap lemah lembut terhadap sesama, sehingga dengan sifat ini beliau disayangi dan dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan para guru-guru beliau pun sangat memuliakan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap sahabat, terhadap istri, terhadap anak, terhadap murid, terhadap guru, dan terhadap siapa saja yang layak dan pantas untuk mendapatkan sikap seperti ini, la yakunu fi syai'in illa zanahu, tidak akan berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, akan menjadikannya indah. Seseorang akan terlihat indah dan bagus di mata orang lain. Wa manuzi'a min syai'in illa syanahu. Dan tidak ada dari sesuatu pun yang dicabut darinya sifat ar-rifq, yang tidak ada padanya sifat lemah lembut, penyayang, illa syanahu, maka pasti akan merusaknya. Nah, wahada amrun musyahad, ini sebuah kenyataan yang bisa kita saksikan. Seseorang yang bersikap kasar, faddan ghalidhal qalbi, pasti akan ditinggalkan dan dibenci. Keras kepala, tidak mau menerima kebenaran, pasti tidak akan disenangi dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dan teman-teman dekatnya. Wa hadza amrun musyahad, ini merupakan sesuatu yang barakallahu fikum kita saksikan dan kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga di antara sifat yang dimiliki oleh beliau, al-hilm wal-anah, sikap kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, dan lemah lembut. Al-hilmu wal-anah, al-halim, sikap lemah lembut, wal-anah, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, lawan dari ketergesaan. Nah, Nabi pernah memuji salah seorang sahabat barakallahu fikum yang memiliki sikap ini. Datang seorang rombongan. Nah, satu rombongan ke kota Madinah. Nah, maka mereka tergesa-gesa ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu orang. Dia menambatkan tali kudanya, kemudian dia membersihkan dirinya, tidak tergesa-gesa, penuh dengan kehati-hatian dan kesabaran. Kemudian setelah semuanya siap, dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepadanya, "Inna fika la khoslataini yuhibbahumullah." Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai dua sifat tersebut, yaitu al-hilmu wal anah. Sikap inilah yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan nanti akan kita sebutkan bagaimana peristiwa setelah beliau meninggal, bentuk kecintaan orang-orang terhadap beliau, dan itu terlihat setelah beliau meninggal. Karena memang sesuatu itu akan terasa betapa pentingnya dan berharganya setelah dia hilang dan pergi dari kita. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan kelebihan-kelebihan dari mazhab beliau, yakni metode di dalam penerapan memahami dalil dan penerapan istimbat, dan landasan-landasan yang mana beliau barakallahu fikum berpegang di atasnya. Mazahibu ahli sunnati kulluha mazahibu haqqin. Mazhab ahli sunnah semuanya adalah mazhab yang benar. Terutama mazhab dari empat imam, Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Ahmad adalah imam yang paling muda di antara empat imam tersebut yang baru saja kita sebutkan. Wa kullu madhhabin min hadhihi al-madhahib as-sunniyah lahu mumayyizat. Dan setiap madhab dari madhab-madhab sunnah memiliki kelebihan, dan madhab al-Imam Ahmad memiliki kelebihan barakallahu fikum di antara madhab-madhab yang lain dengan kedekatan beliau dengan nas-nas, dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah dan fatwa para sahabat. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ruwiyat fatawihi wa masailuhu wa huddisa biha qarnan ba'da qarnin. Fatwa-fatwa beliau itu telah diriwayatkan, begitu pula permasalahan yang diriwayatkan dari beliau diriwayatkan dan disampaikan naam secara turun-temurun. Fasarat imaman wa qudwatan li ahli sunnati ala ikhtilafi tabaqatihim. Sehingga beliau menjadi seorang imam panutan bagi ahlu sunnah, naam, walaupun tingkatan mereka berbeda-beda. Hatta innal mukhalifina li madhhabihi bil ijtihad wal muqallidina li ghairihi yu'azzimuna nususahu wa fatawahu. Bahkan orang-orang yang menyelisih madhhab beliau dan sebagian dari mereka-mereka yang taklid terhadap selain beliau, naam, mengakui, sehingga beliau mengagungkan, memuliakan nas-nas, riwayat-riwayat, dan fatwa-fatwa yang diriwayatkan beliau. Dan mereka pun menyadari bahwasanya naam madhab beliau adalah madhab yang benar dan dekat dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan fatwa para sahabat. Wa man ta'ammala fatawahu wa fatawa ashabi as-sahabati ra'a mutabiqatan kullu minhuma 'ala al-ukhra. Ra'a mutabaqata kullin minhuma 'ala al-ukhra. Barang siapa yang memperhatikan fatwa beliau, dan fatwa para sahabat, maka pasti dia akan melihat kecocokan antara fatwa tersebut. Wara'al jami' ka'annaha takhruju min mishkatin wahidah. Dan dia akan melihat seluruhnya seolah-olah keluar dari satu sumber. Nah, fatwa Imam Ahmad dengan para sahabat, nah, akan terlihat saling mencocoki. Sehingga, nah, dia akan mengira seolah-olah fatwa tersebut, nah, keluar dari satu sumber. Hatta inna sahabata idza ikhtalafu ala qaulaini jaa'a anhu fil mas'alati riwayatan. Bahkan apabila para sahabat berselisih, terjadi perbedaan sampai dua pendapat. Nah, maka akan datang riwayat dari Al-Imam Ahmad dua pendapat yang berbeda, yang dua-duanya diriwayatkan dan dinisbatkan kepada sahabat-sahabat tersebut. Nah, ini bentuk konsisten beliau terhadap ittiba' as-salaf, mengikuti salafuna salih, terutama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa kana taharrihi li fatawi sahabah ka taharri ashabihi li fatawahi li fatawihi wa nususihi bal a'zam. Perhatian beliau terhadap fatwa-fatwa para sahabat sama seperti perhatian murid-murid beliau terhadap fatwa Imam Ahmad, bal a'zam, bahkan lebih lagi. Hatta innahu la yuqaddamu fatawihim 'alal haditsil mursal. Bahkan beliau lebih mendahulukan fatwa para sahabat dibandingkan hadits yang mursal. Hadits yang mursal adalah hadits qala tabi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata para seorang tabi'i, kemudian dia langsung menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'i tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nah, sehingga di situ ada inqita', ada sanad yang terputus. Nah, kalau seandainya yang terputus itu adalah para sahabat, tidak masalah. Hanya saja karena semua sahabat itu udul, semuanya diterima. Tidak ada seorang pun sahabat yang didhaifkan. Semuanya udul, diterima. Nah, riwayat mereka. Hanya saja sebagian dari tabi'in tersebut atau banyak dari mereka juga yang meriwayatkan dari tabi'in juga. Apakah yang dijatuhkan ini seorang yang thiqah atau dhaif, kita tidak tahu. Sehingga oleh karena itu para ulama al-muhaddithin memasukkan hadith mursal termasuk diantara hadith yang dhaif. Usulu madhabi, pokok-pokok madhab beliau. Kana madhabuhu mabniyan ala khamsati usulin wahiyya. Madhab beliau dibangun di atas lima pokok, lima landasan. Yang pertama adalah an-nusus, yakni dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi, Al-Quran dan hadith. Fa'idha wajada nassan afta bimaujibihi walam yaltafid ila ma khalafahu wala man khalafahu. Apabila beliau mendapati dalil dari Al-Quran ataupun sunnah, maka beliau akan berfatwa dengan konsekuensi atau pemahaman dari ayat Al-Quran ataupun hadis tersebut. Dan beliau tidak akan pernah menoleh kepada yang menyelisihi dan siapa saja yang menyelisihi naam nas dari Al-Quran dan sunnah tersebut. Nah, dia tidak peduli siapa yang menyelisihi. Apabila Al-Quran sudah menyebutkan, begitu pula hadis sudah menyebutkan, maka beliau akan berfatwa sesuai dengan makna dari ayat dan hadis tersebut. Ini landasan yang pertama. Yang kedua adalah ma'afta bihi as-sahabah, yang difatwakan oleh para sahabat. Fa'idha wajada li ahadihim fatwa la ya'rif lahu mukhalifun minhum fiha lam ya'udha ila ghairiha wa lam yakul inna dhalika ijma' bal min wara'ihi fil ibarah yakul la a'lamu syai'an yadfa'uhu aw nahwa hadha. Yang difatwakan para sahabat. Nah, landasan yang kedua. Nah, apa yang difatwakan oleh para sahabat? Apabila beliau mendapati fatwa dari salah seorang sahabat dan tidak diketahui seorang pun dari sahabat yang menyelisihi sahabat tersebut, na'am, barakallahu fikum, maka beliau tidak akan berpaling kepada selainnya. Dan beliau juga tidak mengatakan bahwasanya ini termasuk ijma', la. Bahkan di antara sikap wara' beliau fil ibarah, di dalam ungkapan beliau mengatakan la a'lamu syai'an yadfa'uhu, saya tidak tahu sesuatu pun yang menentang fatwa tersebut atau yang berseberangan dengan fatwa tersebut. Nah, yang ketiga, idza ikhtalafa as-sahabatu fil mas'alah takhayyara min aqwalihim ma kana aqrabuha ilal kitabi wa sunnah wa lam yakhruj an aqwalihim. Apabila para sahabat berselisih dalam satu permasalahan, maka beliau akan memilih dari pendapat para sahabat tersebut yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah. Dan beliau tidak akan keluar dari pendapat-pendapat mereka. Fa'in lam yatabayyan. Nah, ini kalau seandainya ada barakallahu fikum perbedaan di kalangan para sahabat dalam satu permasalahan. Nah, beliau akan berupaya untuk memilih pendapat yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah. Nah, di antara pendapat para sahabat tersebut. Nah, dan beliau tidak akan keluar dari pendapat para sahabat ini. Nah, misalnya ada seorang yang mana dia bukan seorang sahabat, mengeluarkan fatwa yang lain yang berbeda dengan fatwa sahabat tersebut. Nah, mengeluarkan ijtihad yang berbeda dengan ijtihadnya para sahabat, maka beliau sama sekali tidak menoleh kepada ijtihad ini. Nah, beliau tidak akan keluar dari fatwa-fatwa para sahabat. Dan apabila terjadi perselisihan, tetap beliau tidak keluar dari fatwa-fatwa mereka, dan beliau akan memilih mana yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa in lam yatabayyan lahu muwafaqatu ahadin aqwal lidalili hakal khilafa wa lam yajzim biqaulin. Dan apabila beliau na'am tidak melihat barakallahu fikum seorang pun dari sahabat tersebut yang pendapatnya barakallahu fikum sesuai dengan dalil, yakni beliau tidak menemukan tarjih antara pendapat-pendapat tersebut, na'am, beliau akan menyebutkan pendapat tersebut dan beliau tidak memberikan tarjih sama sekali. Nah, tidak menguatkan sama sekali. Beliau hanya menyebutkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan na'am makruh. Pendapat yang kedua mengatakan mubah misalnya. Pendapat yang ketiga mengatakan haram. Nah, beliau hanya menyebutkan pendapat tersebut. Nah, hanya sebatas penyebutan dan beliau tidak menyebutkan tarjih. Mana yang paling kuat di antara tiga pendapat tersebut. Nah, apabila beliau tidak menemukan dalil yang dekat dari salah satu dari tiga pendapat tersebut. Yang keempat, al-akhdhu bil mursalul haditsid dha'if idza lam yakun fil babi syai'un yadfa'uhu wa yurajjih dzalika 'alal qiyas. Beliau akan mengambil hadits yang mursal dan hadits yang dhaif. Kalau seandainya di dalam permasalahan tersebut tidak ada sesuatu pun yang menolaknya, yakni yang berseberangan dengannya, dan beliau lebih mendahulukan hadits yang mursal dan hadits yang dhaif daripada qiyas, yakni apabila tidak ditemukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam suatu permasalahan. Begitu juga tidak ditemukan fatwa para sahabat dalam permasalahan tersebut. Nah, beliau tidak langsung beralih kepada qiyas, akan tetapi beliau lebih mendahulukan hadits yang mursal dan hadits yang dhaif. Wal murad bil haditsid dhaif, yang dimaksud dengan hadits yang dhaif di sini adalah barakallahu fikum, bukanlah hadits yang mana derajatnya itu batil atau mungkar, atau pada salah seorang rawinya ada yang tertuduh dengan kedustaan. Kalau dhaif yang seperti ini adalah syadidud dhaif, maka beliau tidak akan menoleh kepadanya sama sekali. Nah, yang kelima, فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌ وَلَا قَوْلٌ لِلصَّحَابَةِ أَوْ أَحَدِهِمْ وَلَا أَذَرٌ مُرْسَلٌ أَوْ ضَعِيفٌ عَدَلَ إِلَى الْقِيَاسِ فَاسْتَعْمَلَهُ لِلْضَرُورَ. Kalau seandainya apabila dalam satu permasalahan tidak ada dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, beliau tidak mendapatinya. Begitu pula tidak ada satu pun dari sahabat Naam yang beliau ketahui mengatakan sebuah pendapat dalam permasalahan tersebut, dan juga tidak ada hadits yang mursal atau dhaif dengan jenis dhaif yang tadi kita sebutkan, Naam, tidak ada sama sekali, maka beliau beralih kepada qiyas. Fasta'malahu lid-darurah, dan beliau menggunakan qiyas Naam karena darurat, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan pijakan dan landasan Naam di dalam menyebutkan sebuah hukum Al-Quran, dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada, aqwalus sahabah tidak ada, bahkan hadits mursal dan dhaif pun juga tidak ada. Maka beliau akan menggunakan al-qiyas, dan ini beliau jadikan Naam atau beliau pergunakan karena darurat. Fahadil usulul khamsatu hiya usulu madhhabi wa qad yatawaqqafu fil fatwa li ta'arudil adillati indahu aw li ikhtilafi sahabati fiha. Inilah lima landasan, lima pokok landasan dari madhab beliau. Dan kadang beliau tawakuf di dalam fatwa, yakni tidak menyebutkan tarjih, tidak menyebutkan pendapat atau menguatkan suatu pendapat, dikarenakan adanya beberapa dalil bagi beliau yang terlihat dari dalil-dalil tersebut adanya perbedaan, sehingga beliau bertawakuf tidak menyebutkan tarjih, atau dikarenakan perselisihan para sahabat dalam permasalahan tersebut. Au li adami ittila'ihi fiha ala azarin au qawli ahadin minas sahabati wat tabi'in, atau dikarenakan beliau tidak melihat dalam permasalahan tersebut ada satu azar atau satu pernyataan pendapat dari sahabat atau para tabi'in. Nah, sehingga beliau tawakuf, tidak menyebutkan tarjih. Ini bentuk kehati-hatian beliau di dalam berijtihad dan mengeluarkan fatwa, tidak serampangan. Wa kana syadidul karaha wal man'i lil ifta' bi mas'alatin laisa fiha atharun anis salaf. Dan beliau na'am barakallahu fikum sangat tidak suka dan sangat melarang untuk mengeluarkan fatwa, sangat menahan diri untuk mengeluarkan fatwa dalam satu permasalahan yang mana apabila tidak ada salaf dari asar dari salaf dalam permasalahan tersebut. Nah, beliau tidak berani dalam satu permasalahan, dalam satu bab dari bab ilmu, nah, bab syar'i, apabila beliau tidak menemukan nah, pendapat dari para sahabat atau seorang dari para sahabat dalam permasalahan tersebut, beliau menahan diri untuk mengeluarkan fatwa. Nah, karena tidak ada asar dari salaf dalam permasalahan tersebut. Kama qala li ba'di ashabi, sebagaimana yang beliau ucapkan kepada sebagian dari murid beliau, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Nah, sebagaimana yang dikatakan, yang beliau ucapkan dan nasihatkan kepada sebagian ashabi, kalau diartikan sahabat-sahabatnya, maksudnya murid-murid beliau. Sebagaimana para sahabat adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ashab. Nah, ashabu Malik, ashabu Ahmad, yakni murid-murid mereka. Murid-murid Malik, murid-murid Al-Imam Ahmad. Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati. Jangan sampai engkau berbicara dalam satu permasalahan yang mana engkau tidak memiliki imam dalam permasalahan tersebut. Ai lam yasbik an qala fiha ahadun minal a'imma bi syai'in. Yakni tidak ada seorang pun dari imam barakallahu fikum yang mengeluarkan fatwa dalam permasalahan tersebut. Hati-hati, jangan sampai engkau berbicara sembarangan. Nemu dalil satu hadis. Nah, akhirnya dia bergampangan mengeluarkan fatwa berdasarkan hadis yang dia hafal. Nah, dan belum pernah dia pelajari maknanya, apakah hadis tersebut dhaif atau sahih. Nah, lah. Jangan mudah-mudahan mengeluarkan fatwa. Seperti Al-Imam Ahmad saja. Nah, beliau tidak mau mengeluarkan fatwa kalau seandainya tidak ada imam, tidak ada pendahulu. Nah, padahal jangan ditanya berapa hadis yang beliau hafal. Berapa, bagaimana ilmu beliau dalam permasalahan ilal, ilalul hadis, tentang rawi-rawi hadis. Beliau kalau ditanya tentang ilal hadis, tentang permasalahan al-ilal, ilmu jarh wa ta'dil, beliau akan menjawab seperti seseorang menghafal surat Al-Fatihah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Nah, tapi ketika beliau ditanya dalam permasalahan ad-din dan beliau tidak mendapatkan sahabat atau salaf yang menyebutkan fatwa dalam permasalahan tersebut, beliau akan menahan diri. Nah, dan beliau lebih bersikap kepada sikap tawakuf. Nah, barakallahu fikum. Maka lebih-lebih lagi kita-kita sebagai para penuntut ilmu, nah, atau bahkan kita ini baru hanya sedikit mendapatkan bagian dari ilmu agama ini, maka kita tidak boleh nah, untuk sembarangan mengeluarkan fatwa. Jangan sampai dia berfatwa, barakallahu fikum, ketika dia tidak mengetahui ada seorang alim, seorang ulama yang berfatwa dalam permasalahan tersebut. Lebih baik baginya untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Tanyakan kepada Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Nah, mudah-mudahan beliau bisa memberikan jawaban dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Karena perkataan seseorang la adri nisful ilm, saya tidak tahu, itu adalah nisful ilm. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik tidak malu untuk mengucapkan la adri, padahal mereka imam. Maka lebih-lebih lagi kita yang hanya mendapat sedikit bagian dalam urusan agama ini atau pengetahuan dalam agama ini. Mu'allafatuhu, karya tulis beliau. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, kana al-Imam Ahmad rahimahullah syadidul karaha li tasnifil kutub. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak suka untuk menulis karya tulis. Nah, karya tulis maksudnya dalam bentuk syarhul hadis, abwabul sesuai dengan bab-bab fikih, atau tafsir ayat Al-Quran. Nah, beliau tidak suka. Akan tetapi beliau hanya suka tajridul hadis, menulis hadis tanpa ada tambahan-tambahan yang lain, khusus hadis. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ahmad memiliki salah satu karya besar beliau, Musnad Al-Imam Ahmad. Naam, barakallahu fikum, yang dicetak dengan sekian jilid sampai 50 jilid cetakan barakallahu fikum yang pernah Anda lihat. Naam, itu semuanya itu tajridul hadis. Hanya penyebutan hadis mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Tanpa menyebutkan bab-bab khusus tertentu. Kemudian Umar bin Khattab, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab sampai sahabat-sahabat yang lain yang beliau ketahui. Wa yakrah an yuktaba kalamuhu wa yashtaddu alaihi jiddan, dan beliau sangat tidak suka apabila ucapan beliau itu dinukil dan ditulis. Dan beliau sangat-sangat tidak suka. Naam. Fa'alimallahu husna niyatihi wa qasdihi, fakutiba min kalami wa fatwahu aksar min salasina sifron. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui baiknya niat beliau. Yani beliau bertawadu, tidak mau ujub dan kibir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat beliau dan tujuan maksud beliau, maka dari fatwa dan ucapan beliau tertulis dan sampai tertulis sebanyak 30 kitab. Nah, dalam keadaan beliau melarang. Nah, dalam keadaan beliau melarang untuk dinukil ucapan beliau, tetap saja nah, tertulis sampai 30 kitab. Itu semua nukilan-nukilan dari beliau. Wa manallahu subhanahu alaina bi aktsariha wa lam yafutna minha illa alqalil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita mayoritas nukilan-nukilan tersebut, dan tidak ada yang terluputkan dari kita melainkan hanya sedikit. Naam. Wa jama'a al-Khallal nususahu fil Jami'il Kabir fabalagha nahwa 20 sifran aw akthar. Dan Al-Imam Al-Khallal mengumpulkan nas-nas dari beliau di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir sampai terkumpul 20 atau lebih, 20 kitab atau lebih. Waruyat fatawihi wa masailuhu wa hudditha biha qarnan ba'da qarnin. Dan diriwayatkan fatwa beliau dan permasalahan-permasalahan beliau, dan itu diriwayatkan naam turun-temurun. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Imam Ibnu Jauzi, naam, Al-Imam Ibnu Jauzi berbeda dengan Al-Imam Ibnu Qayyim. Naam. Kana al-Imam Ahmad rahimahullah la yarawat al-kitab wa yanha an yuktaba anhu kalamuhu. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak suka untuk menulis kitab, mengarang kitab, dan beliau melarang untuk dinukilkan dan ditulis ucapan-ucapan beliau. Andai kalau seandainya beliau memperbolehkan, maka niscaya akan tertulis dan ternukilkan banyak sekali dari beliau. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja beliau melarang, itu pun tertulis sampai 30 kitab. Di antara karya tulis beliau yang paling naam, paling besar adalah Al-Musnad fil Hadid, atau yang dikenal dengan Musnad Al-Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Dan beliau juga memiliki karya tulis tafsir yang di dalamnya terdapat 120 ribu hadis. Nah, kitab tafsir, akan tetapi tafsir dalam bentuk azhar. Yang di dalamnya terkumpul 120 ribu hadis. Dan masih banyak lagi karya tulis yang diriwayatkan dari beliau. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan pada akhirnya menyebutkan tentang meninggalnya beliau. Barakallahu fikum, beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal, pada awal Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah. Beliau meninggal pada malam Jumat. Ketika beliau dalam masa nazak, beliau meminta agar diwudukkan. Dan bahkan beliau menyuruh untuk jari-jemari beliau disela-sela. Barakallahu fikum. Dan beliau banyak berzikir dalam keadaan tersebut. Ketika wudunya sempurna, beliau meninggal. Nah, beliau meninggal dalam keadaan melakukan ibadah, walaupun dibantu oleh orang lain karena beliau tidak sanggup. Dan beliau dikafankan dengan kain yang telah dipintal oleh budak perempuannya. Dan ketika jenazahnya dibawa, yang hadir di dalam melayat jenazah beliau diriwayatkan sampai alfu alfin, 1 juta orang. Dan juga disebutkan 1.700.000 orang yang menyaksikan jenazah beliau. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Imam Ahmad. Dan ini tidak didapati bahkan dari musuh-musuh beliau. Seperti barakallahu fikum, mereka-mereka yang mempengaruhi para penguasa ketika itu sehingga beliau ditahan dan ditangkap. Tidak ada yang menyaksikan jenazah mereka seperti Ahmad bin Abi Duat, kecuali hanya sedikit saja, segelintir orang saja. Nah, berbeda dengan Al-Imam Ahmad. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad pernah mengatakan, "Qulu li ahlil bid'ah bainana wa bainakum al-janaiz." Katakanlah kepada ahlul bid'ah, antara kita dengan kalian adalah hari kematian, yakni ketika penyelenggaraan jenazah akan terlihat siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci. Terbukti Al-Imam Ahmad sampai disaksikan 1.700.000 orang, sekian orang. Dan beliau hanya bisa dimakamkan setelah asar. Padahal beliau meninggal dari malamnya, baru bisa dimakamkan setelah asar. Dikarenakan banyak yang melayat beliau, yang ingin menyolati beliau, sehingga tertunda sampai setelah asar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rahimahullah Al-Imam Ahmad rahmatan wasi'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.